audiobuku.com mempersembahkan cerita Cindelaras. Cindelaras adalah kisah yang berasal dari Jawa Timur. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak lelaki yang bernama Cindelaras dan ayam jantannya. Cindelaras mempunyai ayam yang tidak pernah terkalahkan. Ayam inilah yang mempertemukan Cindelaras dengan Raden Putra, ayah dari Cindelaras. Alkisah. Dahulu kala di Jawa Timur terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Raden Putra. Raden Putra kaya raya dan berkuasa. Kegemarannya menyabung ayam. Raden Putra memiliki permaisuri dan beberapa orang selir. Seorang selirnya mempunyai sifat iri dengki dan ingin merebut kedudukan permaisuri. Untuk mewujudkan keinginannya, lalu ia memfitnah permaisuri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan peragaan drama berikut ini. Ampun, Tuan Putri. Ada apakah gerangan Tuan Putri memanggil hamba? Tabib, aku ingin menjadi permaisuri raja. Aku sudah bosan menjadi selir raja. Makanya, aku ingin menyingkirkan permaisuri dari istana ini. Aku akan pura-pura sakit yang disebabkan oleh permaisuri yang sengaja ingin meracuni aku karena dia iri padaku. Dan kau, Tabib, harus membantuku untuk melaksanakan keinginanku. Kau mengerti, Tabib? Hamba mengerti, Tuan Putri. Bagus. Bagus kalau kau sudah mengerti. Kalau begitu, beritahu Baginda Raja sekarang kalau aku sedang sakit. Baik, Tuan Putri. Perintah Tuan Putri segera saya laksanakan. Tak lama kemudian, Tabib istana segera menyampaikan kepada Baginda Raja bahwa selir sedang sakit. Sementara selir berpura-pura merintih kesakitan. Ampun, Baginda. Salah seorang selir ada yang menderita sakit. Dan sakitnya diakibatkan setelah meminum minuman yang diberikan oleh permaisuri. Maksudmu, sakitnya selirku karena keracunan minuman yang diberikan permaisuri? Begitu. Benar, Baginda Raja. Benar yang kau sampaikan ini, Tabib. Apa kau tidak mengada-ada? Yang hamba sampaikan ini benar, Baginda. Dinda, apa benar yang dikatakan Tabib Istana? Apa benar permaisuri meracunimu? Benar. Benar, Baginda. Aduh. Hamba sakit setelah minum minuman yang diberikan permaisuri. Kata tabib istana, aduh, minuman yang saya minum itu mengandung racun, Baginda. Permaisuri benar-benar keterlaluan. Tega-teganya dia ingin membunuhmu. Pengawal, panggil permaisuri menghadap saya sekarang juga. Baik, Baginda. Perintah Baginda segera hamba laksanakan. Tidak lama kemudian, pengawal sudah tiba membawa permaisuri ke hadapan Baginda Raja. Ampun, Baginda. Ini permaisuri sudah hadir di hadapan Baginda. Ada apa, gerangan? Kanda memanggil hamba. Kau sungguh keterlaluan, Dinda. Kau sengaja menaruh racun di minuman selir karena kau iri padanya. Iya kan?